بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, karena itu sekarang mari kita ambil sumpah setan yang disebutkan dalam Al-Quran. Di Quran surah keempat ayat 116 sampai dengan 119. Baik. Ayat 116 sampai 119, posisi paling kanan sebelah bawah, tengah sampai ke bawah. Awas ya, ibu bapak sekalian, tolong fokus dulu sebentar ya, fokus sebentar. Nah, Adam kan tadi memakan larangan ya, iblis senang, tapi Adam kemudian memilih untuk bertobat. Ini yang tidak dikerjakan oleh iblis. Ayat 37-nya kan ayat tobat itu, di Al-Baqarah 37 itu. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alaihi. Adam tobat. Ya, pelan-pelan ya, sebentar, pelan-pelan, fokus. Ketika Adam tobat ini, sebelum ke An-Nisa, ketika Adam tobat, nah ini yang menjadikan iblis jadi cemburu. Iblis tidak tobat ketika berbuat salah, Adam tobat. Bertambahlah kemudian di sini murkanya, lalu di sini dia mulai berjanji kepada Allah, minta diberikan kewenangan supaya nanti bisa menggoda seluruh anak cucu Adam. Bahkan masuk lewat angan-angan. Wala umanniyannahum fala ubattikunna adhanal an'am. Saya akan goda mereka sampai banyak berangan-angan, sampai mereka bisa merubah tampilan dirinya. Ada yang memotong bagian telinganya, ada yang memotong bagian hidungnya, ada yang bisa merubah tampilan diri supaya jauh dari Allah. Di sini sudah mulai berjanji. Jadi begitu Adam diturunkan, iblis sudah berjanji akan mengirim pasukannya dari kalangan setan itu untuk menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sumpah iblis yang disampaikan dalam Al-Qur'an yang menjadi turunan kepada setan. Puncak tertingginya menjadikan orang musyrik supaya tidak kembali dari neraka, tetap kekal dalam neraka, jadi teman dia dalam kehidupan. Ya, ini yang paling berbahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tutup ya untuk uraiannya. Karena itulah kemudian di surah Al-A'raf surah ke-7 itu, dari ayat ke-27 sampai ayat ke-31, Nabi Adam langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bertobat supaya nanti menjaga keturunan-keturunan Adam. Langsung beliau berpesan. Ya. Kemudian direkam pesannya oleh Al-Quran, disampaikan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, semua keturunan Adam, jangan sampai terjadi lagi kalian disesatkan oleh setan. Seperti setan pernah memperdayai ya bapak ibu kalian Adam dan istrinya itu sampai tergelincir dari surga. Dari sinilah penting bagi kita untuk belajar bagaimana supaya tidak diberdayai oleh setan itu. Allah menurunkan keterangan bang setan dalam Al-Quran. Setan itu begini, cara menggodanya seperti ini, gitu kan? Cara datangnya begini, jenis-jenisnya seperti ini, kata Nabi. Kalau Anda tidak belajar tentang setan ini, maka kesulitan kita untuk menghadapinya. Disinilah setelah paham siapa setan, kita akan belajar nanti turunan 4 poin berikutnya. Saya nanti akan turunkan dalam bentuk silabus supaya mudah kita untuk bisa mendalaminya. Jelas sampai sini? Baik ya, insyaAllah.